吧。Oh, begitu. Kepada para jemaah, dilanjutkan pertanyaan para tadi. Pertanyaannya tidak. Oh, ditambah itu. Ya? Iya. Tambahin sedikit, terus pertanyaan sesuai judul, Pak, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Dari beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar bersama pada kajian selepas maghrib sampai azan isya, ada satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi, yaitu sikap seorang muslim yang baik ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai harapannya, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Intinya seorang muslim itu harus cermat, berhati-hati, bijak, bersikap hikmah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ini spirit hidup seorang muslim yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis Anas bin Malik. Al-ajalatu minasyaitan wat-ta'anni minallah. Sikap terburu-buru, terlalu cepat mengambil keputusan sebelum mempertimbangkannya dengan matang, itu salah satu sifat syaitan. Sementara at-ta'anni minallah, kata Nabi, berhati-hati, bijak, cermat, dipertimbangkan semua sisinya, dilihat maslahat dan madharatnya, sisi baik dan buruknya, baru diambil keputusan. Ikhtiar seorang muslim seperti ini disempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun keputusan yang kita ambil di innallahi azza wajal itu tidak akan mengecewakan dan membuat kita menyesal nantinya. Ada sebuah buku ditulis seorang ulama besar di zamannya. Buku tersebut berjudul Fadlul Kilab ala Katsirin Man Labisa Tiyab. Kalau kita terjemahkan penggalannya, fadlu itu keutamaan, al-kilab anjing, ala dibandingkan kathirin kebanyakan, mimman dari orang-orang labisa tiyab yang menggunakan baju. Jadi ternyata ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa seekor anjing yang setia dengan majikannya itu ternyata lebih baik dari sekian banyak orang yang berpakaian, yaitu manusia. Di situ beliau yang menulis dan menyusun buku itu merangkaikan sekian banyak cerita tentang anjing-anjing yang setia dengan majikannya, tetapi berakhir dengan penyesalan sang majikan. karena sang majikan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Itu nanti kalau kita kaitkan, korelasikan dengan pembahasan di depan tadi sebelum salat isya, itu sangat tepat sekali. Ini spirit orang muslim, jangan terburu-buru. Apalagi kalau dengar berita si fulan A, cerita sama teman-teman, ternyata si fulan A nyebar. Setelah di cross-check segala macam, perbedaan bahasa, titik koma saja, itu sudah ambigu kalau dalam bahasa Indonesia, kan begitu. Iya kan? Bahasa SMS, titik koma, intonasi berbeda saja, itu sudah maknanya, penerimaannya berbeda. Kan gitu. Tulisannya piye kabarmu, jelas piye kabarmu, tanda tanya. Ini intonasi berbeda sudah maknanya lain. Piye kabarmu, kan gitu. Dengan piye kabarmu, kan beda. Ini marah emosi, yang ini penuh dengan kasih sayang. Lain lagi dengan piye kabarmu, lain lagi ada yang menggoda anak ini. Subhanallah, manusia itu memang sangat lemah sekali. Manusia itu sangat lemah sekali. Kadang-kadang beda titik, beda koma. Nah, belum selesai membacanya, baru sepatah kata. Karena yang namanya paragraf itu, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ya mohon maaf Bapak ini, bukan menggurui, tapi sekedar cerita, flashback. Yang namanya paragraf itu kan ada yang deduktif, ada yang induktif, begitu. Ada yang pokok atau pokok temanya itu di depan, ada yang pokok temanya di belakang, ada yang di tengah, ada yang gabungan. Kadang-kadang karena kita sudah emosi membaca sebuah berita, wah belum selesai nih, kan itu sudah nangis, telah terjadi kecelakaan menimpa, wah nangis segala macam, wah sudah telepon, bapak mati, gimana ini, wah belum lagi. Padahal ada kesimpulan akhirnya, namun setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit umum daerah Pamekasan, korban dapat diselamatkan, kan itu. Kesimpulan di akhirnya belum dibaca sudah, wah. Subhanallah, hal-hal yang seperti ini ternyata terus ada itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tentunya harus diperhatikan lagi di dalam keluarga kita sebagai lingkup terkecil dari masyarakat muslim. Suami dan istri, istri dan suami, kan itu. Apa namanya, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kan begitu. Pulang-pulang suaminya dari tempat kerja marah-marah. Terima kasih Pak, Terima kasih. Pulang kerja dari kantor suaminya sudah marah-marah, sudah ambil kayu nodong istrinya. Kamu selama ini yang saya percaya, yang saya cintai, ternyata telah berbuat selingkuh, bermain di belakang saya. Kamu berjalan dengan siapa tadi di mall tadi? Itu sering terjadi Bapak. Wallahi demi Allah saya berani bersumpah, kejadian seperti itu sering terjadi, ada terus di sekitar kita bahkan. Ini sudah marah-marah, saya cerai kamu. Itu sudah dengan saya cerai, sudah jatuh cerai. Misalkan begitu, sudah cerai segala macam. Istri tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, kan gitu. Padahal kalau misalkan baik-baik, tadi pagi antara jam 9 jam 10 apa kegiatannya deh? Misalkan, oh di rumah saja kok mas? Di rumah, nggak keluar kemana-mana? Enggak. Berarti yang saya lihat di mall tadi siapa ya? Mall mana mas? Ngapain ke mall mas? Jam kerja kok ke mall? Dibalik kan gitu. Ternyata subhanallah yang namanya pakaian, yang namanya seragam itu kan banyak. Semuanya gambarnya Chelsea. Nah gitu. Misalkan gambarnya Liverpool, Arsenal, MU. Sama bentuknya, potongan rambutnya, celananya sama. Ini saking cemburunya sudah subhanallah. Konflik rumah tangga, diusir dari rumah istrinya. Hanya karena baju batiknya sama, baju batik tulis asli Madura. Masuk tadi dari Suramadu, kanan kiri banyak sekali. Wah, asli. Oleh-oleh khas Madura. Sama bajunya, bentuknya sama, warnanya sama. Belum tentu pakaian yang dimiliki istri kita, hanya istri kita yang punya satu-satunya di seluruh dunia. Kan gitu. Tanya, oh ternyata keliru. Bukan saya mas, pagi sampai zuhur saya di rumah. Betul, iya betul. Nggak bohong saya. Sudah percaya sama istri. Jangan langsung mengambil sikap, mengambil sebuah keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Marah-marah sama anaknya, anaknya sudah di apa namanya, dikata-katain kasar, dimaki-maki ini dan itu. Misalnya ditelepon sama orang tua dari teman anaknya, anaknya sampean ini loh Pak. mukul anak saya. Oh iya, ini sampai memar ini biru-biru ini bagaimana mas? Pulang ke rumah anaknya sudah dimarah-marahin segala macam sudah. Anaknya sudah dipukul. Orang tua temannya tadi gantian telepon. Mohon maaf pak, bukan anaknya sampean ternyata yang mukul. Ternyata si Dendi, temannya yang lain, bukan Dendinya sampean. Aduh pak, kan kejadian seperti ini sering. Warnanya sama, iramanya sama. Kenapa? Spirit seorang muslim, cara berpikir seorang muslim yang sudah diarahkan oleh Nabi Muhammad tadi, itu ternyata belum terpatri kuat dalam dada dan sanubari kita. Nabi sudah menyatakan, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Terburu-buru, tergesa-gesa mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu dari syaitan namanya. Tanpa mempertimbangkan segala sisi dengan matang, itu dari syaitan kata Nabi. Yang akhirnya penyesalan dan kecewa. Tetapi kalau kita ingin mengikuti jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan Allah sendiri ya. At-ta'anni, pelan-pelan, bijak, diajak baik, bicara baik-baik, ini dan itu. Nah, misalkan kalau kita dalam hidup pesantren, ada beberapa waktu yang lalu santri kami itu buat pelanggaran. Jam 11 malam, Pak. Lompat pagar. Tiga anak kalau nggak salah. Malam-malam jam 11:30-12 lompat pagar keluar. Ketahuan oleh salah seorang pengurus dilaporkan. Beberapa pengurus sudah bilang, sudah Ustaz keluarkan saja anak santri seperti ini. Nggak bisa diatur ini. Ini merusak temannya ini segala macam. Ya kita ajak duduk baik-baik sebentar. Kita perlu tahu, kenapa mereka keluar sampai lompat pagar jam 11 malam itu. Jangan duduk sana, duduk sini dulu. Panggil dulu anaknya. Ditanya, mas, tadi malam kemana? Kalau kita tanya baik-baik, rata-rata anak itu malu untuk berbohong. Tapi kalau sudah gini, anak berusaha membela diri, biasanya. Mas, tadi malam kemana? Laper, Ustaz. Lu laper? Nggak makan di pondok tadi, makan malam. Makan, tapi kurang. Kita tanya seksi kesehatannya. Ini anak ABC ini kebutuhan makannya bagaimana? Oh memang porsinya harus jumbo, Ustaz. Oh kan begitu. Meskipun sudah disediakan makan malam, meskipun semua santri sudah ikut makan, kan porsinya beda ini. Masih lapar. Koperasi belum ada, belum dirintis dengan baik dan dikelola secara profesional. Ini kalau udah urusan perut, jangankan pagar 3 meter, 5 meter bisa panjat. Urusan perut. Ternyata ditanya baik-baik, mereka menjawab dengan jujur. Enggak usah, kami tidak kemana-mana. Kami cuma cari makan, setelah makan pulang lagi. Betul ya, sudah enggak usah diulang lagi. Tapi nanti dari pesantren, dari pondok akan mengelola koperasi lebih profesional lagi. Jadi yang dijual itu ada makanan siap saji, makanan yang segar, minuman jus, dan segala macam. Begitu deh ya, mas. Ya Ustaz. Coba kalau kita ngikuti emosi. Tanpa bertanya kan ya, diusir. Itu tadi. Sekian banyak cerita tentang anjing yang setia. Mungkin banyak di antara kita sudah membaca dan mendengar. Tapi tidak ada masalah ya kita ceritakan lagi. Disebutkan di sana ada seseorang itu punya apa namanya punya seekor anjing yang setia sekali. Setia sekali. Mana-mana mau setia disuruh ini mau. Hingga suatu saat si majikan ini orang kaya raya. Si majikan ini yang ternyata masih keluarga kerajaan, putra mahkota atau perdana menteri, itu meminta ke para koki ahli gizi di rumahnya menyiapkan makanan khusus. Makanan ini tidak setiap saat bisa dibuat dan tidak setiap saat bisa disantap karena bahannya itu, bahan dasarnya sulit dicari. Paru ikan besar ketika itu. Zaman itu, kalau zaman sekarang kan enak ya, supermarket masuk semua ada. Tapi zaman itu paru dari ikan besar semacam ikan paus itu sudah ditemukan, dibuat segala macam, sudah siap saji, siap tidak. Anjingnya kan di rumah, nunggu majikannya pulang dari mengantor. Nah, ternyata ada seekor ular masuk. Ini dilihat anjingnya ini, dilihat anjingnya. Seekor ular masuk. Ular Umar ini ternyata dalam cerita tersebut ya, menyemburkan bisanya di makanan yang sudah disajikan tadi, terus lari lagi. Kemudian ketika sang majikan datang, anjingnya sudah gogok. Kan gitu ya. Ini anjingnya apa ini? Setiap kali mau ngambil, terkam tangannya. Seolah-olah mengisyaratkan jangan gitu. Tapi majikannya kan enggak tahu ini. Sampai emosi sudah lapar, pengen makan seperti itu. Kan gitu, pengen makan seperti itu. Anjingnya terus gogok. Sudah seperti itu, majikannya marah. Kemudian anjingnya dipukul sampai mati. Karena majikan, perdana menteri apa putra mahkota marah, pakai senjata pedang gitu, anjingnya mati. Anjingnya mati baru menyesal. Kenapa anjing itu gugup selama itu? Ternyata akhirnya diambil apa namanya satu cara segala macam. Baru ketahuan ternyata di makanan itu ada apa? Ada bisa racunnya. Menyesal. Itu cerita ada sekitar 20 lebih cerita tentang anjing-anjing setia. Ada yang anjingnya ngikutin majikannya sampai tengah malam, cukup terus sampai marah dibunuh. Semua rata-rata begitu, anjingnya kemudian mati, berakhir dengan dramatis. Mati, subhanallah. Itu sampai serinci itu ya, ulama Islam merangkaikan nasihat untuk kita. Sampai serinci itu, para ulama Islam merangkaikan nasihat untuk kita. Agar kita itu sadar. Menyadarkan orang itu kan kadang-kadang dari kanan, dari kiri, ada dengan cara yang kasar, ada yang lembut, ada yang terang-terangan, ada yang nyindir. Nah, para ulama mengingatkan dan menyadarkan kita tentang spirit seorang muslim. Warna berpikir kita semestinya ataan, hati-hati, cermat, bijak, semua dengan pertimbangan. Bukan berarti lambat dan lamban, bukan. Tapi sesuai dengan porsi dan kadarnya. Maka menyikapi berita, misalkan kita yang jadi objek fitnah, ini nasihat untuk kita semua. Kalau misalkan kita jadi objek fitnah, diceritakan sana, kita yang di sini, tetangga menggunjingkan kita, teman-teman kantor kok kemudian berbeda sikap dengan kita. Berita yang tersebar katanya bapak begini kok. Oh iya masa, enggak, saya tidak berbuat seperti itu. Katanya bapak pernah ngomong seperti ini, enggak. Kadang-kadang itu terbawa sampai rumah, gak bisa tidur, gak tenang, wajah cemberut. Yang jadi korbannya keluarga sendiri, istri dan anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Hanya karena kemudian kita mudah terpengaruh dengan isu-isu dan berita-berita yang tidak baik. Caranya bagaimana? Tidak perlu buat press release. Semua wartawan dikumpulkan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, kalau misalkan ada, saya meminta buktinya. Akan saya perkarakan di pengadilan. Contohlah Nabi Musa. Contohlah Nabi Musa yang sudah kita ceritakan tadi. Asalkan kita dekat dengan Allah. Kan begitu. Asalkan kita dekat dengan Allah. Kita berdiam diri saja. Allah yang kemudian nantinya dengan cara yang dipilih olehnya, cara yang terbaik pasti. Cara yang dipilih oleh Allah sendiri adalah cara yang terbaik dengan cara yang Allah pilih itu. Itu kita kemudian akan terbebas dari berita-berita bohong tersebut. Orang itu akan menyesal, datang minta maaf. Mohon maaf Pak, ternyata saya selama ini salah sangka dengan Bapak. Mohon maaf, ternyata saya selama ini lanjut menceritakan berita yang tidak benar tentang Bapak. Dan itu subhanallah ada di dalam sejarah-sejarah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, kan beliau dituduh sebagai apa? Majnun, orang gila. Dituduh sebagai seorang sahir, tukang sihir. Dituduh sebagai seorang penyair, hanya pujangga, bukan menyampaikan wahyu. Kemudian siapa yang kemudian menolong serta membantu Nabi Muhammad alaihi wasallam menghilangkan kesan-kesan negatif seperti itu? Allah subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Muslim. Beliau bersama ibunya datang ingin melaksanakan ibadah dari suku Ghifar. Sampai di suatu tempat itu sudah ada desas-desus. Ada orang gila di Mekah ngaku-ngaku nabi. orang gila. Yang lain mengatakan itu tukang sihir, tukang pecah belah, memecah belah keluarga dengan ajaran barunya itu. Abu Dzar sebagai orang yang cerdas, pandai dan pintar, tidak begitu saja menerima berita tersebut. Abu Dzar kemudian menciptakan salah seorang adiknya bernama Anis atau Unais, berangkat ke Mekah mendahului Abu Dzar. Lihat berita, kesimpulannya berita itu tidak benar. Bahkan sebaliknya, 180 derajat, Muhammad itu ternyata dikenal sebagai orang yang amin, terpercaya, jujur ucapan dan perbuatannya, berbuat baik kepada tetangga dan keluarganya, selalu menyambung tali silaturahmi. Berita ini kemudian dibawa kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Abu Dzar penasaran, berangkat sendiri ke Mekah, cari-cari berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar berita buruk dan cerita jelek tentang Nabi Muhammad, yang akhirnya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Muslim juga dalam sahihnya tentang sahabat Zimad radhiyallahu ta'ala anhu juga seperti itu. Mau masuk Mekah, itu ada tim khusus untuk ini menghalangi setiap orang yang mau masuk Mekah. Masuk Mekah boleh, tapi jangan dekat-dekat Muhammad. Siapa Muhammad? Jangan pokoknya. Jangan bicara sama Muhammad. Itu ada tim khusus dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka khawatir ada orang datang umrah, misalkan tawaf di Ka'bah, terus terpengaruh dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada tim khusus menghalang-halangi ini, tiba-tiba, jangan. Muhammad, jangan kau ajak bicara, dia itu tukang sihir, orang gila, sakit. Gila. Kata Muhammad, saya ini tabib. Kalau orang itu sakit, akan saya obati. Kalau dia itu hanya sekedar pujangga, sedikit banyak saya tahu kok cara membuat syair, syair-syair Arab. Saya ini sedikit banyak juga tahu sastra. Kalau memang dia tukang sihir, teman-teman saya juga banyak yang tukang sihir. Apa takutnya? Apa yang dikhawatirkan dari saya kalau ketemu orang tersebut? Nekat, nikmat. Datang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita sana, cerita sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Cerita, nikmat. Tadi beberapa orang menyampaikan cerita tentang Anda begini, begini, begini, begini, dan begitu. Coba Anda berbicara sepatah dua patah kata. Biarkan saya dengar agar bisa menilai seperti apakah Anda sebenarnya. Nabi Muhammad kemudian mengucapkan khutbatul hajah itu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kalimatnya pendek, satu paragraf saja. Kata Rimah, demi Allah, ucapan ini bukan ucapan manusia. Saya sudah kenal semua para pujangga dari tanah Arab ini dalam bahasanya. Saya sudah dengar kata-kata yang sering diucapkan oleh para tukang sihir, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu berkata-kata seindah yang Anda sampaikan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dua cerita mewakili sekian banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai di zaman kita ini. Subhanallah, satu dua berita yang tidak benar itu ternyata bisa diketahui kebenarannya hanya dengan menyempatkan waktu sempit dua menit bertanya, daripada kita diem-dieman nyimpan di hati, cerita lagi ke orang lain, nyambung terus berantai. Yang kemudian pada akhirnya kita menyesal, ternyata berita itu tidak benar. Ternyata berita itu tidak benar. Maka masyarakat muslimin, jamaah salat isya Masjid Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi perlunya kita ingat. Jangan terburu-buru, bijak, pelan-pelan, pertimbangkan dari segala sisi dengan matang. Kalau perlu bermusyawarah, minta masukan, minta saran dari orang-orang yang kita percaya, maka seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun keputusan yang diambil, itulah yang terbaik. Apalagi kaitannya dengan kehormatan seorang muslim, harga diri saudara kita, nama baiknya. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, menyakiti dengan kata-kata, dengan berita yang tidak benar disebarkan. Bighairi maktasabu, padahal mereka itu berlepas diri, tidak melakukannya, tidak mengucapkannya, tapi dinisbatkan, dituduh. Faqad ihtamalu, maka orang-orang tadi yang menyebarkan berita tidak benar, isu yang negatif, merekalah yang akan menanggung akibatnya, menanggung kedustaan tersebut dan dosa yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tadi surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur. Allah menyatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahisyatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita yang tidak baik di tengah-tengah kaum mukminin, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan ayat-ayat yang seperti ini subhanallah banyak. Hadis-hadis Nabi Muhammad pun demikian, sangat banyak sekali yang seharusnya menyadarkan kita untuk ya bersikap bijaksana, cermat, hikmah di dalam mendengar berita, menyimpannya dan menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab, barangkali sedikit ini tambahan dari saya. Ya, memang Islam itu sangat luas, yang mungkin tidak bisa selesai dibahas dalam 1-2 kali pertemuan. Tetapi mudah-mudahan pertemuan ini pun bukan pertemuan yang terakhir. Semoga kita dipertemukan lagi pada kesempatan yang akan datang dengan semangat yang sama, semangat takwa seperti nama masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita buka sedikit pertanyaan 1-2-3. Jangan yang sulit-sulit, Pak. Jangan yang sulit-sulit. Kita sharing, diskusi saja. Bukan berarti saya yang paling pinter, bukan. Barangkali yang ditanyakan saya tahu, saya jawab. Kalau misalkan tidak, ya disimpan dulu. Oh ya, 1-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, Pak. Yaitu yang pertama, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah yang menimpa diri, di mana fitnah tersebut para rasul sudah akan mencatatkan kehormatan dirinya dan bahkan memberikan kehormatan kepada dirinya. Yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim dalam menasihati orang munafik, yang di mana orang munafik sedang dia akan memperhatikan kebenaran. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim didoakan supaya orang pembunuh yang telah membunuh dirinya tersebut dengan doa kebunuhan? Ya. Tiga pertanyaan sekaligus ya. Namanya masih apa ya? Iqbal. Oh, nama yang bagus sekali. Tahu artinya ya? Iqbal itu hatinya, hati dan pikirannya menghadap kepada Allah begitu. Mungkin dulu dinamakan orang tuanya dengan harapan seperti itu, Mas Iqbal. Asli Madura ini. Madura. Saya juga ini orang Madura di sementara. Iya. Jadi tiga pertanyaan sekaligus tadi disampaikan. Yang pertama tadi sikap seorang muslim ketika, saya ringkas saja ya, sikap seorang muslim ketika menghadapi berita yang mungkin mencampakkan kehormatannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sikap seorang muslim dalam menasehati orang munafik. Kan itu. Yang ketiga, doa. Bolehkah kita mendoakan orang yang membolimi dengan keburukan? Tiga pertanyaan, bagus sekali. Alhamdulillah terkait dengan tema. Kalau di luar tema mungkin saya tidak persiapan ini. Ilmunya kurang, Bapak. Jadi yang pertama, sikap seorang muslim ketika ia menghadapi berita yang mencampakkan kehormatannya. Yang pertama, kalau nasihat sabar mungkin sudah sering didengar, ya kan? Itu sudah paling sering. Ya sabar mas, sabar. Itu memang sudah sering kita dengar. Alhamdulillah. Tapi mungkin, Tapi mungkin ada satu hal yang bisa kita tambahkan selain nasihat untuk bersikap sabar. Yaitu sering-sering membaca kisah para nabi dan para rasul, terutama mengulang kembali perjuangan dakwah yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pengaruhnya sungguh luar biasa. Memang cerita-cerita para nabi dan para rasul itu sudah sering kita baca. Cerita Nabi Muhammad pun demikian, sudah beberapa kali khatam dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Tetapi saat dorongan membacanya itu berbeda, rasanya juga berbeda. Kalau misalkan dulu kita membaca hanya karena senang membaca, atau karena itu kurikulum dari madrasah yang dibebankan guru kita, atau mungkin karena beberapa pertanyaan yang akan dilombakan dalam perlombaan remaja masjid misalnya, ada rasanya. Tetapi saat rasa yang mendorong kita untuk membaca kembali, karena kita memperoleh berita buruk, fitnah, cerita yang tidak benar tentang diri kita, itu rasanya lebih maknyus. Allah menyatakan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Allah menyatakan di akhir surat Yusuf ini, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah para nabi dan para rasul itu ada sebuah ibrah, pelajaran penting, nilai-nilai kehidupan yang berharga. Nilai-nilai kehidupan yang berharga. Setelah itu bandingkan. Nah, ini langkah berikutnya. Setelah itu bandingkan. Kita bisa menilai dengan jujur, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah darinya tentu. Kemudian kita secara jujur membandingkan apa yang kita rasakan sekarang, apakah lebih berat dari yang pernah dirasakan para nabi dan para rasul? Jawabannya tidak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Karena ujian yang dialami oleh para nabi berlipat-lipat lebih berat dari apa yang kita alami. Yang mereka-mereka alami alaihi wassalatu wassalam, jika diberikan untuk kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayat Abu Dawud dan yang lain, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Kenapa? Untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika ia diuji dan dicoba, termasuk berita-berita yang tidak baik, isu-isu negatif yang mencampakkan kehormatannya, dengan bahasa Mas Iqbal tadi, ya, berita yang mencampakkan kehormatannya. Dengan berita-berita seperti ini, ambil nilai positifnya. Ambil nilai positifnya. Positifnya apa? Kita berprasangka baik kepada Allah. Mungkin dengan momen seperti ini, Allah ingin meninggikan derajat kita di sini dengan cara bersabar. Kan kita harus selalu berprasangka baik ya, positif thinking terus, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Rabbul Alamin. Di dalam hadis riwayat Bukhari, agar kita semakin tenang lagi dan semakin terhibur, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari di dalam sahihnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, mencintai seorang hamba, Allah akan coba, Allah akan uji dia. Itu bukti cinta Allah kepada seorang hamba, diuji. Nah, dengan ujian itu bukannya Allah ingin merendahkan, bukan. Bukannya Allah ingin memberikan kesempitan pada hambanya, bukan. Tetapi Allah mengetahui, dengan ujian-ujian seperti itu, hambanya nanti akan bersabar. Dengan sabar itulah Allah akan tinggikan derajatnya, pahalanya berlipat ganda, dan seterusnya. Itu terus yang kita ingat. Bahwa apa yang kita alamin ternyata masih belum sebanding dengan yang dialami oleh para nabi dan rasul. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Barangkali, barangkali dengan hal-hal yang seperti ini justru menjadi koreksi buat kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama terkenal, demikian juga Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ulama terkenal di zaman tabi'in, itu kalau mendapatkan laporan tentang berita yang tidak benar, itu beliau tidak marah. Kalau sekarang sih ya, mau dipraktekan coba kita pertimbangkan maslahat dan mudharatnya nanti. Saya cerita dulu. Kalau ada berita tidak benar itu datang, itu beliau-beliau tidak marah. Masuk ke rumah, milih kira-kira hadiah apa yang pas. Hadiahnya apa ini? Pilih barang yang terbaik yang ada di saat itu, dibungkus buat kado. Orang yang tadi yang diberitakan marah-marah, orang yang diberitakan dan sampai kepada beliau-beliau ini bercerita tentang yang tidak baik dan segala macam, itu didatengin oleh Al-Hasan Al-Basri, juga Muhammad bin Sirin dan sekian banyak ulama yang lain. Ketuk pintu rumahnya, assalamualaikum. Kaget kan ya? Orang diceritain buruk, difitnah dengan keji, disebarkan isu negatif. Kan gitu. Datang ke rumah, ada apa? Enggak, mau ngasih hadiah. Ngasih hadiah? Subhanallah. Kok bisa ulama itu seperti diminta ngasih hadiah? Katanya, karena dengan perbuatanmu itu, engkau telah memberikan kebaikan untukku. Wah, biasa ini ulama, imannya sudah mentok kan gitu ceritanya. Kalau kita, sulit. Misalkan, apalagi yang darah-darah muda itu. Beliau-beliau melihatnya dari sisi seperti ini, Bapak. Hadis Abi Hurairah. Nabi Muhammad menyatakan kepada para sahabat dalam bentuk tanya, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu siapa sih? Sahabat menjawab, al-muflisu dinarman ladina rolahu waladirham. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, kalau menurut kami, ya yang enggak punya duit, enggak ada dinar, enggak ada dirham, uang emas enggak ada, uang perak enggak ada, itu orang bangkrut. Sudah kehabisan harta. Kata Nabi Muhammad, laisa kama taqulun. Bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi Muhammad, hadis Muslim, man ya'ti yaumal qiyamah nisyamin wa shaumin wa shalatin wa jihadin, segala macam. Ada seorang hamba hari kiamat nanti ketika dibangkitkan bertemu dengan Allah, banyak bawa pahala. Salatnya luar biasa, puasanya mantap, zakatnya sudah enggak kehitung lagi, haji, umrah, segala macam. Tetapi pada saat yang sama, dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tasyata mahadha wa safaqa mahadha wa daraba hadha. Pada saat yang sama ternyata orang yang bawa pahala sekian banyak itu ternyata ketika hidupnya di dunia mencela, menyebarkan berita tidak benar, memukul, bahkan sampai menumpahkan darahnya, zalim sama orang lain. Kata Rasulullah, apa? Ya sudah, hari kiamat itu kan gak ada hitung-hitungan uang lagi. Walaupun teringat punya uang di dunia gak bermanfaat lagi, di akhirat yang bermanfaat hanyalah amalan saleh. Cara membayar utangnya itu ya dengan amalan saleh. Akhirnya kesalahan dan dosa dari orang yang dizalimi tadi diambil. Ini di hak keadilan Allah yang maha luas. Orang yang dizalimi tadi kesalahannya diambil, diberikan kepada orang yang membalimi. Kesalahannya diambil sampai adil sebanding. Misalkan kesalahan orang ini sudah habis, padahal orang ini sudah masih memiliki kezaliman pada orang ini. Apa yang dilakukan? Kebaikannya diambil, diberikan untuk orang yang dia zalimi, yang dia pukul, yang dia tumpahkan darahnya, yang dia curi barangnya. Hitung-hitungan amal pada hari kiamat. Makanya pantas saja kalau ulama-ulama kita zaman dulu dengan berbesar hati, tidak marah, bahkan dengan senyum datang ke rumah bahagia. Ini mas, hadiah buat bapak. Apa ini? Hadiah. Terima saja. Terima kasih sudah ikut membantu saya menyiapkan pahala pada hari kiamat. Wah, luar biasa ya. Ya itu memang butuh berlatih, baik buat Mas Iqbal. Butuh latihan, sabar terus belajar. Insya Allah kalau kita sudah sering berlatih dan sering belajar ya, lebih mudah untuk ya segala apa-apa. Yang penting pokoknya kita merasa yakin berita bohong itu tidak benar. Yang disampaikan itu, yang mencampakkan kehormatan tadi, itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin orang sempat berpikir buruk, mungkin kita sempat disikapi, mungkin kita sempat merasakan dampaknya. Tapi yakin suatu hari nanti, kalau kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu akan benar, yang salah pun akan salah. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqal baathil, innal batila kana zahuqa. Begitu Mas Iqbal ya. Yang kedua, tentang sikap kita kepada orang munafik. Yang disebutkan tadi Mas Iqbal, orang munafik itu senantiasa menyisi kebenaran. Iya. Jadi orang munafik itu ternyata bertingkat-tingkat juga parahnya. Yang paling pertama tentu kita harus mengetahui tingkat keparahan orang munafik itu. Nah, perlu kita ketahui, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama kita membagi munafik itu menjadi dua jenis. Ada yang namanya munafik i'tiqadi, ada yang namanya munafik amali. Munafik i'tiqadi itu seperti kaum munafikin di zamannya Nabi Muhammad, pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu siapa kata para ulama? Alladzina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Tampak luar casingnya Islam, tapi yang tersimpan itu kafir. Ikut sholat, ikut puasa, tapi dia kafir. Itu dia simpan, dia sembunyikan. Seperti orang-orang munafikin di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang seperti ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Tetapi kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk bersikap dan menyikapi secara zahirnya. Kalau zahirnya muslim, sikapi sebagai seorang muslim. Bayangkan, di zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah mengetahui beberapa orang munafik di kota Madinah. Pasti itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafir tapi menampakkan Islam, datanya dari Allah langit ketujuh, palit. Nabi Muhammad punya kekuatan? Punya. Islam sudah kuat-kuatnya gitu-gitu. Misalkan memberi hukuman mampu? Mampu. Sampai ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasul, izinkan kami penggal kepala mereka. Ya apa ini? Penggal saja. Kata Nabi Muhammad, jangan. Biarkan hidup. Kita menilai mereka secara zahirnya. Kata Nabi Muhammad, apa yang akan dikatakan oleh orang jika disebarkan berita Muhammad yaqtulu ashabah, ternyata Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Sekarang orang-orang munafik itu kan tinggal di kota Madinah. Kalau misalkan Nabi Muhammad menjatuhkan hukuman mati penggal kepalanya karena memang mereka orang kafir, terus orang munafikin lain kemudian menyebarkan berita, jangan masuk Islam. Masuk Islam itu belum terjamin selamat. Buktinya tuh ada beberapa orang itu tetangganya Muhammad tinggal di kota Madinah, ternyata dipenggal juga kepalanya. Jadi maslahat madharat itu perlu dipertimbangkan juga ketika kita ingin menyampaikan nasihat. Tentu yang paling berat lagi adalah memastikan orang ini munafik atau bukan. Wah, ini tahapannya sulit sekali. Tidak semua orang bisa menentukan orang ini munafik. Munafik jenis pertama ya, munafiknya i'tiqadi tadi, casingnya Islam tapi dalamnya kufur, kafir. Nah, cara menyikapinya demikian Mas Iqbal. Maslahat dan madharatnya harus diperhatikan sekali. Kalau yang munafik jenis pertama. Kalau jenis yang kedua itu munafik amali namanya, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Abi Hurairah, ayatul munafiki salat, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik itu tandanya tiga. Kalau dia bicara bohong, dia berjanji mengingkari, diberi amanah dia khianat. Ini namanya munafik amali. Artinya hal-hal yang disebut Nabi dalam hadis ini, amalan-amalan ini adalah amalan yang biasa dilakukan orang munafikin jenis pertama. Tetapi belum tentu, dan kita tidak boleh langsung memvonis si A itu munafik hanya karena satu, dua, atau tiga perangai buruk ini ada pada dia. Misal saya punya tetangga, kalau ngomong bohong terus, janji diingkari, diberi amanah khianat, kita gak boleh langsung mengatakan orang ini munafik, masuk neraka. Gak boleh. Kenapa? Karena mungkin dia belum tahu hukumnya, atau mungkin karena hawa nafsunya terbawa, ingin kepentingan dunia, ingin kepentingan materi dan harta, sehingga harus dia berbohong. Atau mungkin itu sudah kebiasaan dari kecil, sebenarnya dia tahu itu salah, ingin berubah tapi ternyata masih membutuhkan waktu dan proses. Ini juga perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan. Maka cara menasihati tadi ya, kalau yang pertama harus di apa langkah-langkahnya untuk menentukan munafik, iktikadi atau bukan, maslahat dan madharatnya juga pun harus dipertimbangkan. Kalau yang kedua tadi munafik amali, ya dinasihati dengan cara yang baik. Nah, bukan dalam rangka menggurui. Sering kali kita keliru di dalam memberikan nasihat karena bahasa yang kita pilih, sikap dan intonasi kita seolah-olah kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling pintar, kitalah sang maha guru. Kamu itu apa? Kesannya demikian. Sehingga seringkali nasihat itu tidak diterima. Sehingga nasihat itu tidak diterima. Mungkin kita perlu belajar menyusun kata, memilih bahasa. Intonasi dan mimik muka itu juga sangat berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh. Dan tentunya kalau memang orang itu adalah orang dekat kita, keluarga dan sahabat atau tetangga kita, jangan lupa untuk mendoakannya. Semoga dimudahkan. Nah, kemudian yang ketiga, mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi. Secara hukum asal boleh. Dasarnya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal dan juga hadis Abdullah ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman untuk menyampaikan dakwah, di akhir hadis Nabi menyatakan wa iyyak wa karaima amwalihim wastaki da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai, utusan resmi Nabi Muhammad dari Madinah ke kota Yaman, Nabi mengingatkan wastaki da'watal mazlum, hati-hati kamu wahai Mu'adz. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Kenapa? Kata Nabi alasannya laisa bainaha wa bainallahi hijab. Antara orang itu, doa yang dia ucapkan dengan Allah itu tidak ada penghalangnya. Tembus. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Bahkan doa orang yang terzalimi masuk dalam kategori doa mustajab. Bahkan doa orang yang terzalimi masuk dalam kategori doa yang mustajab, yang didengar langsung oleh Allah dan dikabulkan olehnya. Nah, saya katakan tadi hukum asalnya apa? Boleh. Tetapi sebaiknya seperti apa? Seorang muslim harus bersikap terbaik seperti apa? Saya katakan tadi boleh hukum asalnya, boleh. Bahkan beberapa sahabat mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang telah menyakiti, membolimi dan segala, dan Allah kabulkan. Satu cerita, sahabat Sa'id ibn Zaid, hadis Bukhari Muslim. Ada apa namanya seorang nenek tua itu menuduh sahabat Sa'id bin Zaid mengambil tanah miliknya. Seorang nenek tua itu menuduh sahabat Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini termasuk sahabat yang dipastikan Nabi Muhammad masuk surga. Pasti masuk surga, sudah dijamin itu. Nenek tua itu bilang, itu tanah saya diambil oleh Sa'id bin Zaid. Walaupun cuma berapa jengkal. Dituduh. Kata Sa'id bin Zaid, bagaimana mungkin saya mengambil tanah milik orang lain. Padahal kedua telingaku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, man akhadha shibran minal ardi min haqqi akhi tubita lahu yaumal qiyamati ala sab'ina aramin ala sab'i aramin. Enggak mungkin lah saya melakukan yang seperti itu, kata Sa'id bin Zaid. Kedua telinga saya itu pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengambil tanah milik orang lain walaupun sejengkal, hari kiamat nanti akan dikalungkan di lehernya sampai 7 lapis tanah. Jangan bayangkan terus gimana itu 7 lapis tanah dikalungkan. Beda masih itu hari kiamat ini di dunia. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mampu. Keadaannya sudah berbeda. Yang jelas seperti itu hukumannya. Kata Sa'id bin Zaid, tidak mungkin saya mengambil seperti itu. Kata Sa'id bin Zaid, ya Allah, kalau memang dia bohong, panjangkan umurnya, buat dia buta, dan buat dia mati di dalam sumur yang menjadi konsekuensi ketika dia menyatakan tanah itu telah saya ambil. Jadi di tanah yang dituduhkan diambil oleh Sa'id bin Zaid itu ada sumurnya ternyata. Sumur ini kan harta kan. Ternyata subhanallah, wanita tua tadi itu betul-betul buta, kemudian masuk ke dalam sumur, jatuh dan mati. Maka saya katakan tadi hukum asalnya boleh. Tapi saya kemudian kita membahas sebaiknya seorang muslim bersikap seperti apa. Kalau kita sudah berbicara sebaiknya, sebaiknya jangan masuk ke ya. Yang terbaik jangan. Yang terbaik jangan. Lah cerita sahabat tadi itu kan satu. Itu haknya beliau. Tapi sekian sahabat yang lain, ribuan sahabat yang lain, ternyata lebih memilih untuk memaafkan. Bahkan mendoakan kebaikan. Bahkan mendoakan kebaikan. Karena mengingat doa orang yang terzalimi itu mustajab. Daripada kita mendoakan buruk, bukankah lebih baik kita mendoakan kebaikan? Karena doa kita pun mustajab. Ya Allah berikan hidayah untuk dia. Imam Ahmad Ibn Hanbal itu kan dipenjara oleh penguasa, dicambuk sampai kurus, sampai dikatakan cambukan Imam Ahmad yang dirasakan oleh beliau, seandainya diarahkan kepada seekor gajah yang besar, gajah itu mati. Tapi Imam Ahmad sabar, mempertahankan iman. Khalifah sampai 3 kali, 4 kali khalifah berganti. Khalifah yang keempat, yang terakhir Al-Mutawakkil, baru kondisi berubah baik. Sekian banyak kezaliman itu dirasakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebelum meninggal dunia, Imam Ahmad mengatakan, saya halalkan semua orang yang pernah menzalimi saya, termasuk Khalifah Al-Mu'tasim, termasuk Khalifah Al-Waziq Billah. Dua khalifah yang begitu begitu kasar dan zalim kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dihalalkan semuanya. Kata Imam Ahmad, apa alasannya? Saya tidak ingin menjadi sebab saudaraku muslim disiksa oleh Allah. Jadi paham ya kalian memang. Saya tidak mau. Tapi karena itu menyebabkan saudara muslim itu kok disiksa oleh Allah, saya enggak mau. Tidak tega. Jadi kalau kita berbicara manakah yang terbaik, ya sebaiknya jangan didoakan buruk, dimaafkan. Kalau perlu didoakan kebaikan. Kalau perlu tadi seperti Al Hasan Al Basri ngasih kirim pulsa gratis. Udah tahu nih beritanya sebenarnya dari si A. Kirim 50.000. Wah, penak merah. Nah, itu sudah monggo. Nilai kesabaran dan tingkat keimanan kita ya diuji di situ. Diuji di situ. Wallahu a'lam. Begitu Mas Iqbal, ya. Ya, berikutnya monggo Bapak tadi yang ini atau Bapak itu siapa duluan? Gimana ini? Itu pegang mikrofon dulu, Pak. Atau bapaknya dulu? Ya? Oh, simpel saja. Pakai mikrofon enggak, Pak? Enggak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau menanyakan bagaimana bedanya orang sama yang mau sama. Kalau saya percaya dengan Rasulullah, mohon dijelaskan. Baik, sebelumnya kenalan dulu Pak. Dengan Pak siapa nih? Muhsin. Masya Allah. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Amin. Ya Allah, kami berdoa meminta kepadamu agar kami semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kata Nabi ya, muhsin itu tingkatannya paling tinggi dalam Islam. Paling tinggi, karena kata Nabi, orang yang sudah sampai tingkatan muhsin itu beribadahnya seakan-akan menyaksikan langsung keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Begitu Pak Muhsin ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya simpel. Oh, ini jawabannya nanti ini. Apa perbedaannya orang yang sunnah dengan non sunnah? Padahal sama-sama percaya Allah dan percaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya perbedaannya, nanti perbedaannya pada prakteknya. Bahkan orang yang mengaku sunnah sekalipun belum tentu sunnah. Orang yang mengaku sunnah sekalipun, pengikut sunnah, belum tentu betul-betul mengikuti sunnah. Boleh jadi orang yang tidak pernah mengaku mengikuti sunnah Nabi ternyata lebih mendekati kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kalau kita lihat, mungkin kita dengar cerita dari orang tua kita dulu, subhanallah, cara ibadahnya, cara berkeyakinan dan akidahnya, kita lihat, kita teliti, lebih mendekat kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang mengaku cinta kepada sunnah, ikut kepada sunnah Nabi, praktiknya jauh sekali dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya, perbedaannya ada pada praktiknya. yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ini, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu semua, kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, sama-sama percaya kepada Allah, itu kan pengakuan ya, yang mengaku seperti itu banyak, saya pun seperti itu, semua mengaku demikian, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tapi alat bukti cinta itu apa? Allah lanjutkan dalam ayat yang sama, fattabi'uni, sampaikan ya Muhammad kepada mereka bukti cintamu kepada Allah itu dengan beritiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan yuhibbukumullah, Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Rahmat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Wa ma amartukum min syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Hadis riwayat Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Kata Nabi Muhammad, salah satu bukti cinta kita, apapun yang aku perintahkan laksanakan. Apapun bentuknya, kalau perintah laksanakan. Yang aku larang tinggalkan. Dalam hadis Malik Ibn Al-Huwairis, riwayat Bukhari, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari sampai 20 kali diulang dalam beberapa bab berbeda. Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Laksanakan dan dirikanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Gerakan dan ucapan kalian dalam salat harus sesuai dengan gerakan dan ucapan yang saya lakukan di dalam salat. Yang tidak saya lakukan, yang tidak saya ucapkan, jangan lakukan. Itu makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Khudzu anni manasikakum." Khudzu anni manasikakum, di hadapan 100.000 sahabat lebih. Dalam kesempatan berhaji, Nabi Muhammad bersabda dalam perintah, "Khudzu anni manasikakum." Untuk melaksanakan ibadah dan manasik haji, ambil tata caranya dariku. Apa yang aku lakukan, lakukan, yang tidak aku lakukan, jangan lakukan. Artinya dari satu ayat tadi yang saya sebutkan, kemudian tiga hadis yang saya sampaikan jelas, ini merupakan dalil, argumen dan hujjah yang sangat kuat untuk menentukan kebenaran orang itu sebenarnya mengikuti sunnah atau bukan. Itu pada prakteknya. Pada prakteknya. Dan itu nanti kembali kepada sikap ilmiah kita. Memang sulit, berat, tetapi ya disitulah tantangannya seorang muslim. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia yakini, itu harus diukur. Harus diukur dengan ittiba kepada Nabi Muhammad. Mampukah kita membuktikan secara ilmiah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan memang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Ini harus dibuktikan. Kalau memang tidak terbukti ya, berarti kita masih harus lebih memperbaiki lagi pernyataan kita mengikuti sunnah. Tapi kalau memang bisa dibuktikan, alhamdulillah, saya berbuat seperti ini karena Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini dalam hadis, hadisnya sahih. Bukan hadis yang lemah, apalagi palsu. Karena tidak semua hadis yang kita dengar itu ternyata benar. Tidak semua hadis yang kita baca itu ternyata betul disabdakan Nabi Muhammad. Ternyata tidak. Maka di sana kita kenal ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Hadis itu kuat, benar, dan hadis itu lemah, palsu. Maka Nabi sampai mengingatkan hal ini, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar," hadis Abi Hurairah dari Muslim. Kata Nabi Muhammad, barang siapa berdusta atas namaku, yaitu hadis-hadis palsu, katanya sabda Nabi, katanya ajaran Nabi, katanya sunnah Nabi, ternyata Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ternyata Nabi tidak pernah menyabdakannya. Ternyata Nabi tidak pernah mencontohkannya. Kata Nabi, fal yatabawwa mak'adahu minan nar. Silahkan dia ambil tempat duduknya dari tempat. Jadi agama ini simple sekali. Islam itu sederhana dan mudah, tapi berbobot. Apa yang dicontohkan Nabi laksanakan, kata Nabi tadi, yang beliau larang tinggalkan, yang tidak beliau lakukan ya, kita berusaha untuk tidak melakukan. Walaupun mungkin dalam pandangan kita baik, yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Rasulullah SAW. Oleh karena itu dibuat garis batas oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis Aisyah muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ibunda kita menceritakan sebuah hadis dari Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu bentuk amalan dan tidak ada dasarnya dari kami, dari Rasulullah SAW, maka amalan itu raddun ay merdudun, amalannya tidak bisa diterima. Alhamdulillah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Pak Muksin, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya seperti itu. Kembali kepada prakteknya Pak. Ya kita sedikit demi sedikit belajar lah, sama-sama belajar ya. Sedikit demi sedikit, insya Allah kita minta berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Satu hadis kita amalkan, satu ayat kita amalkan. Tidak ada di antara kita yang ilmunya sempurna. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Muksin. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, yang terakhir ketiga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mungkin sharing saja. Sharing. Ya sharing ya. Ya santai ya. Santai. Ya. Terkait dengan persaudaraan Islam. Iya. Hukum Islamnya itu wajib. Iya. Hukum Islamnya itu tidak dibatasi bahasa, tidak dibatasi, tidak dibatasi dengan kulit, tidak dibatasi dengan tempat. Iya. Dan ada kewajiban kita umat Islam ya, untuk menjaga kehormatan saudara kita, kaum muslim. Iya. Menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga darahnya. Kalau kita melihat fenomena, Ustaz ya, fenomena terkait dengan saudara muslim ya, yang ada di luar sana, yang jauh gitu kan, di Afrika yang terbaru sekarang, di mana pun pertanyaannya sangat sadis, sangat luar biasa, dan itu bisa dicek di internet betul-betulnya. Terus di Suriah bukan main gitu kan, di Palestina, di Myanmar ya, itu luar biasa. Artinya mereka mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kedoliman. Mereka tidak perlu hanya minta, mereka tidak perlu bantuan berupa makanan sebenarnya. Mereka tidak butuh bantuan makanan, tidak butuh bantuan uang. Mereka butuh perlindungan, mereka butuh bantuan persenjataan untuk melawan. Yang disayangkan adalah penguasa muslim, penguasa negara muslim di sana yang dekat-dekat negara itu menutup mata. Ini bukti bahwa mereka menutup mata. Mereka membiarkan umat Islam dibantai sedemikian rupa. Sedangkan saya ingat firman Allah gitu kan, diwajibkan kalian ya, diperintahkan, diperbolehkan kalian berperang ketika saudara kalian dizalimi. Diperbolehkan, tapi katanya seperti itu. Ini artinya apakah kita saudara muslim di Indonesia di nanti di hadapan Allah juga akan mungkin kita pertanggungjawabkan, karena kita tidak perlu menyuarakan itu baik itu pada penguasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan peran teknologi dan media dalam fitnah Islam, dalam fitnah Islam itu kan. Seringkali kita berangkat dari sebuah keterangan hadis menginginkan bahwa jadilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu hadis apa? Ayat. Ya. Surat ayat. Kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga saudara kita. Gitu kan? Kita bagaimana mengerjakan ibadah kepada Allah, terus diri kita bagaimana berpakaian. Tapi kita sebenarnya menimbulkan suatu fitnah di dalam rumah kita yang sangat luar biasa yang tidak disadari, yaitu media. Media televisi di mana umat Islam itu semuanya pemerintah. Kita tidak sadar bahwa televisi adalah sangat fitnah dan suatu. Kalau kita bandingkan antara kebodohan dan masalah hati itu 80% dari 20% dari tayangan televisi yang memberikan manfaat pada umat Islam itu. Jadi bagaimana cara penyikapannya kita, ya kan? Karena gini, seorang istri kadang ketika dia mencari sikap tidak salah itu punya anak yang kedua, itu pengaruh ketika yang ada di dalam rumah. Bagaimana caranya kita untuk menyikapi ini? Yang terakhir mungkin ya, mungkin ini ada buat Bukhari ya. Tidak sempurna dengan seseorang ya, kalau tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dalam hal ini memang kita perlu aplikasi perlu praktek ya. Bagaimana kita itu betul-betul mencintai, bagaimana tidak ada dosa di antara kita. Persoalannya adalah begini Ustaz, sedang kita itu karena kesopanan hati terus masalah asobia dalam kelompok, asobia dalam politik, asobia dalam organisasi. Kita yang namanya mencintai saudara itu pada kurang. Kadang kita hanya merangkul saudara kita itu sama mazhab yang lain semazhab. Kadang kita merangkul membantu karena sama-sama satu organisasi. Kita kadang membatasi karena perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, perbedaan masalah hal-hal yang kita tidak wajib semua itu karena perbedaan yang sebenarnya saja atau perbedaan yang hilang saja, perbedaan cabang saja. Ini baru penting yang terjadi sehingga kita itu kadang-kadang tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman dan aman terhadap saudara kita. Yang itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Khairullah. Ya. Terima kasih Mas Khairullah atas 3 pertanyaan sekaligus ini. Hadiah terbaik untuk saya malam ini. Iya ya Pak Khairullah. Terima kasih Pak Khairullah. Yang pertama tadi tentang, tapi seperti judul yang disampaikan Pak Khairullah tadi, sharing ya. Ya, sharing. Jadi bukan tanya jawab ini. Jadi bukan tanya jawab, hanya sharing saja. Hanya sharing saja. Jadi saya juga bukan menjawab juga ya, bagian dari sharing Pak Khairullah. Sesuai dengan judulnya, sharing. Dan memang kita harus banyak-banyak sharing. Ternyata banyak hal selama ini yang sebenarnya bisa dicari titik temunya dengan sharing tadi. Ya tentunya dengan ada memperhatikan batasan-batasan syar'inya. Kita sharing itu berdasarkan apa? Kalau misalkan berbeda pandangan, yang harus kita tuju untuk menentukan sisi baik dan benarnya, buruk dan salahnya itu apa? Tentunya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi tentang fenomena dunia Islam kan? Fenomena dunia Islam seperti ini sesungguhnya sudah pernah dan bahkan beberapa kali itu Nabi Muhammad SAW memberitakan. Jadi pembantaian umat Islam di beberapa wilayah, perang yang berkepanjangan, umat Islam kemudian intimidasi, jadi korban di banyak tempat, seperti beberapa tempat yang disebutkan Pak Khairullah tadi. Nah, yang pertama, ketika melihat fenomena dunia Islam seperti itu, yang pertama sikap kita adalah semakin kokoh iman, semakin percaya bahwa Islam adalah agama yang benar. Semakin yakin bahwa Muhammad itu betul-betul utusan dari Allah. Kenapa? Berita yang beliau sampaikan betul terjadi. Betul terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun 'alan nas yakthuru fiha yakthuru fihi al-harj." Akan tiba saatnya dan dialami oleh umat manusia banyaknya al-harj. Sahabat bertanya, yang dimaksud al-harj itu apa ya Rasulullah? Al-Qadsu. Pembunuhan, perang, pembunuhan, korban terus. Maka sekarang kasus pembunuhan itu banyak terjadi. Dan kepalanya hilang lah, yang kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang ke sungai lah. Apa, tawuran antar kampung, tawuran antar ormas, antar pengikut partai dalam pawai, sampai yang tingkat dunia, peperangan yang di Suriah, gejolak dan konflik di Timur Tengah, kemudian umat Islam yang sifatnya minoritas di beberapa tempat. Sehingga yang pertama kali, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pertama kali kita mendengar berita seperti itu yakin, oh ya, betul Islam. Berita kemenangan Nabi Muhammad ada. Yang kedua, kembali kita kepada arahan dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tentu khairul hadi hadi Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ceritakan dan gambarkan sudah terjadi. Perang di mana-mana, umat Islam dibantai sana sini dan sini. Apa sikap kita? Tadi pertama sudah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu wasallam dalam hadis riwayat Muslim, al-ibadatu fil harj kal hijrati ilayya. Itu sabda Nabi Muhammad, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad, konsentrasi dan sungguh-sungguh beribadah pada saat-saat seperti itu, pahalanya senilai pahala hijrah kepadaku. Luar biasa. Artinya Nabi Muhammad yang pertama kali diarahkan oleh beliau kembali kepada Allah, ibadah. Justru kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kiamat sudah semakin hari semakin dekat. Sungguh-sungguh ibadah. Kepentingan-kepentingan dunia yang buat sedikit-sedikit dikurangi. Kerja dari pagi sampai maghrib misalkan. Malam juga tetap buka tokonya. Padahal batin labanya sudah cukup untuk seminggu. Dan itu luar biasa. Nabi Muhammad melihatnya panjang sekali jauh. Kita diingatkan, sudahlah. Ambisi kita untuk dunia itu sedikit-sedikit dikurangi. Bukan berarti enggak boleh loh. Bukan berarti enggak boleh kaya, boleh. Kaya, sekaya-kayanya orang silakan. Para sahabat juga kaya-kaya, tapi ibadahnya ojo lali. Jangan lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disebutkan sebagai bahan sharing dari Mas Khairullah tadi, kaitannya dengan tema ya, ukhuwah Islamiyah. Terus sikap kita kepada mereka seperti apa? Bukankah mereka butuh persenjataan untuk melawan? Tidak butuh makanan dan minuman? Yaitu tadi, peran media ternyata. Peran media. Wallahu alam, sebatas informasi yang saya dapat dari teman-teman yang memang berasal dari daerah-daerah konflik itu. Karena kita kalau di Timur Tengah itu, di Yaman, di Arab Saudi, teman-teman kita kan lintas negara juga. Teman-teman kita lintas negara. Saya punya teman dari Suriah, saya punya teman dari Libya, saya punya teman dari Filipina. Ya, kitalah alhamdulillah kita yang dipertemukan dengan teman-teman dari berbagai negara. Ternyata yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang tertindas itu kompleks memang. Ada yang membutuhkan obat-obatan. Betul memang. Mereka banyak terkena penyakit kulit, penyakit apa, gangguan pernafasan. Mereka butuh makanan minuman? Butuh. Butuhkan makanan minuman. Banyak di antara mereka kelaparan. Butuh tenda? Butuh. Butuh pakaian? Butuh. Butuh senjata? Butuh juga. Kan begitu. Artinya, ternyata keperluan mereka sifatnya kompleks. Semua ternyata dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Pak Khairullah, gak butuh makanan, gak butuh minuman, kalau sebatas yang saya ketahui, butuh juga Pak Khairullah. Cuman mungkin itu tadi, kompleks ya, sharing loh ini. Sharing ya, saya sampaikan sebuah informasi juga. Sharing, ternyata kompleks yang dibutuhkan, subhanallah. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kemampuan kita sampai sebatas apa? Kalau misalkan kirim senjata, wah, dicekel lah polisi. Tunggu senjata MK3, AK-47, M16, Avenger, semua kirim ke Myanmar misalkan. Dicekel, Pak. Cekel. Akhirnya, potensi yang ada pada kita, yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk membantu saudara muslim, dalam jangka waktu yang lama, berhenti. Kenapa? Di penjara 15 tahun. 20.000. Nah, kalau kita kembalikan ke konsep ukhuwah tadi ya, kita bantu semampu kita. kita bantu semampu kita. Alhamdulillah yang saya tahu juga negara kita, negara Indonesia pemerintahnya, pemerintah kita ternyata juga memiliki apa namanya program toleransi seperti itu. Misalkan beberapa waktu yang lalu yang saya tahu ya, Palang Merah Indonesia ketika ada kejadian di mana Myanmar ya, untuk Palang Merah Indonesia itu kan resmi, lembaga resmi milik negara ya, kirim sana, kirim bantuan, ya sebisa mungkin kita bantu. Kalau senjata jangan pak, dicekel sama polisi, dicekel sama tentara gitu, jangan. Apalagi kemudian apalagi kemudian ini lah gak bisa nerima, bisa betul kan seperti itu. Dan ternyata kemarin waktu saya di Yaman sempat apa namanya bincang-bincang dengan duta besar Indonesia untuk negara Yaman, orang Solo. Beliau cerita, enggak usah ikut-ikutan seperti itulah deh ya. Ternyata apa, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timur Tengah itu sering dapat laporan. Ini orang-orang Indonesia masuknya ilegal ini, set ke daerah konflik. Ikut terlibat dalam konflik. Yang kena bukan cuma dia, set negara ini kita kena semua. Laporannya apa? Pihak Indonesia terlibat dalam konflik loh kan. Uangnya nurut toh. Cuma dua. Tapi data yang masuk di ini, di antara. Kenapa? Tidak dinilai dan disimpulkan pemerintah Indonesia tidak melakukan protek, terkesan membiarkan. Wah, tambah repot. Maka dari itu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban untuk kita kecuali sebatas kemampuan kita. Mampu ngirim dungo ya dungo. Lah kalau kita mau jujur loh, Pak. Kalau mau jujur loh ini, mohon maaf mau gue tersinggung monggo. Kalau kita mau jujur sekali, enggak. Kalau mau jujur, pernah tidak kita bangun malam sholat tahajud, dia mulai sholat witir satu rakaat mawon sak derengi subuh kan. Itu kan buat waktu mustajab ya. Angkat kedua tangan. Kita saudara-saudara kita yang tertindas itu dengan menyebutkan nama tempatnya sekaligus. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami yang tertindas di Suriah. Ya Allah, berikanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami yang tertindas di Afrika. Pernah tidak? Sekali saja. Itu kan yang paling ringan sebenarnya. Doa senjatanya orang mukmin. Yaitu tadi kembali kepada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau enggak bisa kirim senjata ya jangan dipaksa. Ya, jangan paksa. Ayo gunakan tuh senjata ini. Wah, dicekel nanti. Ya kirim bantuan lewat dana misalkan, asalkan lembaga itu bisa dipercaya, monggo silahkan dikirim. Kalau misalkan ingin kirim makanan dan minuman, monggo juga silahkan. Tapi ingat juga, ternyata ada kaum muslimin di dalam negara Indonesia yang juga butuh bantuan. Teriaknya luar biasa ini. Bantu saudara kita di Palestina, bantu saudara kita di Suriah. Iki sedulure wong Islam nang Indonesia. Lali. Iya, lupa orang yang saudara-saudara kita, mohon maaf ya. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena korban kristenisasi, yang masuk Kristen hanya karena nih beras 3 kilo. Ini juga ternyata butuh bantuan. Ya sadurunge ado-ado sing cedhak TAE. Kembali kepada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Khairullah, biar hidup ini. Tadi oh, tentang teknologi media di dalam rumah. Betul, Pak. Dalam ini kan sharing ya. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Khairul tadi. Dan saya yakin setiap orang ya, menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya, setuju dengan apa yang disharingkan oleh Pak Khairullah tadi. Bahwa media itu ternyata memberikan dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya. Sampai-sampai di Indonesia itu ada lembaga khusus ya. Lembaga khusus dan gerakan anti-televisi. Ya kalau mau jujur menilai, memang benar. Memang benar. Anak-anak kita itu disuguhkan dengan acara yang apa namanya, keras. Pemberontakan, pembunuhan, perampokan. Ada beberapa kasus dan banyak terjadi ternyata. Itu anak itu mencuri, merampok. Teman-teman sih, Bang. Dari mana tahu? Nonton TV, Pak. Pacaran. Ambil di luar nikah. Seks pranikah. Na'udzubillah. Melawan sama orang tuanya. Bakar rumah. Masih ingat acara Smackdown ya? Wah. Banteng. Jadi, ya? korbannya banyak Pak ya? Banyak. Adiknya dibanting dari lantai 2. Loh, kejadiannya apa loh ini? Sampai diproses kan ya. Sparring manner. Adiknya masih SD, kakaknya SD, adiknya masih balita. Diangkat, dibuangin, buat. Dia enggak tahu harga sebuah nyawa. Yang penting tiru-tiru. Lah, mati ibunya nangis, mati menangkap gitu. Enggak tahu kalau dia sudah berbuat salah, tidak sadar kalau dia sudah membunuh, menghilangkan nyawa adiknya. Wah, pokoknya bapak-bapak lebih paham lah kalau cerita dampak negatif dari media itu. Saya jadi kalau karena ini sharing, saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khairullah tadi. Kita pengen nyaku anfusakum wa ahlikum nara, ternyata di dalam rumah kita sediakan media-media yang ternyata merusak keluarga kita, yang ternyata membawa dan mendorong keluarga kita ke dalam neraka. Ya, kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Kalau itu memang buruk ya tidak diadakan di dalam rumah. Seharusnya seperti itu, tidak diadakan di dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sharing ini saya setuju dengan poin yang kedua. Setuju sekali. Yang ketiga tentang hadis Nabi Anas bin Malik, judulnya sharing. Muttafaqun alaih, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis Abi Hamzah Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, iman kalian tidak sempurna sampai kalian bisa mencintai untuk saudara kalian seperti kalian mencintai untuk diri sendiri. Memang benar seperti dikatakan Pak Khairullah tadi. Islam itu luas, universal. Nah, tidak dibedakan oleh warna kulit, tidak dibedakan oleh bahasa dan seterusnya. Mazhab itu tidak ada yang mengikat dan segala macam. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam selalu diarahkan, dibimbing. Beda tempat, beda bahasa, beda zaman, beda organisasi ini dan itu, tapi ada dasar persatuannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ini hukum Islam kita, hukum sumber hukum kita umat Islam. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Sampaian bajunya biru, saya bajunya putih. Berselisih, iya silakan berselisih. Tapi cari titik persamaannya dengan, ayo, sampaian biru saya putih bajunya, tapi bajunya Al-Quran katanya demikian, Sunnah begini. Oh ternyata sampaian salah, saya juga salah. Ya wes, foto-foto ngaku salah, bener ini bareng. Sampaian biru saya putih tapi jalannya bareng, bisa. Bisa, asalkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu contoh saya berikan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu ditanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam yang terbaik itu seperti apa? Kata Nabi, tut'imu ta'am wa tukri'u salam ala man arafta wa man lam ta'arif. Riwayat Muslim, subhanallah, ajaran Islam itu. Nabi ditanya, Islam yang terbaik itu seperti apa wahai Rasul? Kata Nabi, engkau beri makan orang. Ini mungkin untuk menjelaskannya untuk masalah ini agak harus muter gini. Tapi yang penggal kedua, kata Nabi, ucapkan salam untuk orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Wah, mantap ya. Indah sekali Islam itu. Ucapkan salam. Kita biasanya mengucapkan salam ya bodoh-bodoh juga ibu teh ini. Lihat bapak-bapak pakai kuplok songkok hitam gini, pakai sarung baju kok. Oh, itu jamaah aku ini. Salah macam enggak. Sharing. Kritikan. Ini kritik buat kita semua. Kan itu. Naik gak biru kabeh? Enggak. Merah terus hijau. Kuning ambek oranye misalnya. Tulisannya PB, terus apa namanya? Persatuan Bulu Tangkis. SDBRT ini. Muslim, jelas muslim. Apa beratnya kita mengucapkan assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Jadi nafas kita itu nafas persenuban berprasangka baik. Selama dia zahirnya muslim, maka dia tetap memiliki hak sebagai seorang muslim. Ucapkan salam cukup. Subhanallah, dalam kehidupan kota apalagi kehidupan desa, satu ucapan salam itu sudah bisa menghilangkan dan meruntuhkan sekian banyak prasangka-prasangka buruk. Anda orangnya baik, tapi sama tetangga nggak serawung. Serawung bahasa Maduranya apa ini? Nggak gaul ya. Nggak gaul. Sama tetangganya nggak pernah ucapkan salam, berangkat. Ya wajar kalau tetangganya kemudian bilang, oh iki orangnya tertutup eksklusif iki. Jangan salahkan tetangga, salahkan diri sendiri. Kenapa ajaran Nabi ucapkan salam untuk orang yang nggak kenal dan yang tidak nggak kenal kok tidak di amalkan. Coba kita budayakan. Bukan budaya, itu bukan budaya sih. Kita hidupkan. Nah, bukan budaya. kita hidupkan ajaran Nabi saling mengucapkan salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabaktum aqshus salama bainakum. Kata Nabi, kalian itu tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Ya, syarat masuk surga kan iman. Dan kalian tidak mungkin sempurna imannya sebelum saling mencintai. Maukah kalian, kata Nabi, aku sampaikan satu bentuk ibadah yang jika kalian lakukan, itu cinta ada di antara kalian. Kasih sayang itu ada. Kata Nabi apa? Afshus salam. Sebarkan salam di antara umat Islam. Assalamualaikum, Pak. Kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan salam kan gitu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.